والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kembali At-Tarhib fi Zuhud dari kitab Sahih Tarhib wa Tarhib lil Mundhiri rahimahullah. Dan kita masuk di hadis yang ke-15 dari bab ini, atau hadis ke-3227. نعم. قال المنذر رحمه الله وأن فضال بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول dari فضال بن عبيد bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aysu kafafan wa qana'a." Tuba dan menyatakan sejarah di jannah, nama pohon yang ada di surga. Ada yang menyatakan berbahagia, berbahagialah bagi siapa ini? Liman hudiya lil Islam, bagi yang diberikan hidayah untuk masuk Islam. Wa kana 'aizuhu kafafan, dan kehidupannya kafafan, cukup. Jadi la yanqusu an hajatih wa la yazidu an kifayatih. Cukup, tidak kurang dan tidak kelebihan. Mana kafaf. Wa qana'a, dan dia qana'a ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, wal Hakim wa qala sahih ala sarti Muslim. Naam. Semakna dengan hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, qad aflaha, sungguh berbahagia, Man aslama, orang yang masuk Islam, wa arziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Wa qanahu Allah bima atahu, dan Allah memberikan kepada dia qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan beberapa hal yang menjadikan seorang hamba itu bahagia. Beberapa perkara yang jika perkara itu ada pada seorang hamba, maka taib dia berbahagia. Tuba, mana hidupnya senang. Jadi disebutkan dan mengartikan sajar fil jannah. Siapa mereka yang disebutkan tuba, bahagia, aflaha? Pertama, mereka-mereka yang diberikan hidayah untuk masuk Islam. Mereka-mereka yang diberikan hidayah untuk masuk Islam. Nah, ini poin pertama, Islam. Karena dengan Islamnya seorang hamba, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dengan keislaman seorang hamba, ya, dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Islam itu satu-satunya jalan, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain jalannya Islam. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali lewat jalan Islam. Nah, yang pertama, tatkala seseorang sudah mulai agama Islam, maka dia mendapatkan satu poin. Jika memang Islamnya benar, ya, tidak dicampuri dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa kana 'aysu kafafan, kehidupannya cukup. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutupi kebutuhannya. Tidak melampaui batas, tidak kebanyakan uangnya sehingga menimbulkan kesombongan. Nah, cukup untuk menutupi kebutuhan mendasar dia sebagai seorang hamba. Enam. Yang kafaf. Tidak termasuk golongan orang-orang yang kelebihan harta. Enam. Sehingga dia tidak butuh kepada manusia, tidak minta-minta kepada manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Dia diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, qanaah, diberikan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah. Naam. Dianugerahi sifat qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup dengannya. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Merasa cukup dengan pemberian Allah ini perkara dan modal yang penting. Tatkala seorang hamba diberikan harta yang cukup, cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tapi kemudian tidak ada padanya sifat qanaah, maka dia senantiasa berhari-hari akan merasa gelisah dan bersedih karena memikirkan, nah, apa yang dia dapatkan, merasa kurang dan kurang. Baik. Demikian pula mereka-mereka yang diberikan harta yang melimpah, jika tidak diberikan sifat qanaah, terus akan merasa kurang. Sebagai Rasul menyatakan, manuman kliasbaan. Ada dua golongan yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang. Manuman fi dunia, manuman fi ilm. Rakus terhadap dunia dan rakus kepada ilmu. Bahkan pernah mencapai titik akhir, terus dia merasa kurang, kurang, dan kurang. Karena tidak ada taib sifat qanaah yang ada padanya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Jika kemudian seorang hamba dianugerahi dengan perkara-perkara ini, maka dia termasuk hamba-hamba Allah yang berbahagia. Disebutkan apa makna al-gafaf alladhi laysa fi fardun al-kifayah, yang tidak ada yang tersisa dari kebutuhannya. Pas, ya, Ru'a Abu Syiah Ibnu Hibban fi kitab Sawab an Said bin Abdul Aziz an su'ila mal kafa min rizqi qala sab'un yawman wa ju'un yawm. Makna kafa adalah sehari kenyang dan sehari lapar. Itu mana berkah rezeki yang cukup. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga dari hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan qanaah. Naam. Qanaah itu kekayaan yang tidak pernah habis. Juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan al-kafaf, yakni diberikan kecukupan dalam rezeki. Nah, juga di dalam hadis ini menunjukkan wanita sobi hadilum, barang siapa yang bersifat ada padanya perkara-perkara ini, keislaman, rezekinya cukup dan dia qanaah, maka dia telah berbahagia. Nah, mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Di hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan wa fi riwayatin kafafan, rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan Allahumma ij'al, ya Allah, jadikan rizqa ali Muhammad, rezekinya keluarganya Muhammad, qutan wa fi riwayatin kafafan. Qut itu maknanya kafaf, cukup, cukup untuk menutupi kelaparannya dan tidak minta-minta kepada orang lain. Cukup sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diberikan rezeki yang cukup, tidak lebih dari kebutuhannya. Naam. Hingga hadis ini menunjukkan sebagaimana yang sebelumnya, taib, keutamaan seorang diberikan rezeki dalam keadaan yang cukup. Naam. Dan juga berdoa dengan doa ini, Allah majal rizqa ali siapa kutan. Ya. Nah, ini juga menunjukkan zuhudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dunia seperlunya. Baik. Dari doanya Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya kelebihan dari kebutuhan kita tidak kemudian menyibukkan kita dari dunia. Cukup sebenarnya untuk kebutuhan dia, tapi dia habiskan waktunya untuk mencari lebih dan lebih. Maka Rasulullah berdoa di sini dengan mendapatkan rezeki yang kafafan, yang cukup untuk keluarganya. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadba'ul mayyit salasun, mayit itu diikuti oleh tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Wayarji isnani wayabqa wahidun. Yang dua itu akan balik meninggalkan si mayit itu. Wayabqa wahidun. Dan yang satu akan tetap bersamanya. Yarji'u ahluhu wa malu. Keluarganya dan hartanya pulang. Tatkala sudah dimakamkan, keluarganya yang tadi mengikut ke pemakaman, setelah si mayit dimakamkan, maka dia pulang ke rumah masing-masing. Tidak menemani si mayit. Wa maluhu. Dan juga hartanya. Harta ini adalah budak. Yang dia tinggalkan dan juga harta yang lainnya, wayabqa amaluh, dan tersisa amalannya yang senantiasa menemani si mayit. Si mayit itu yang menyertai amalan itu yang akan menyertai si mayit di kuburan, masuk di kuburan. 6. Adapun keluarganya pulang ke rumah, gini istrinya akan dinikahi orang lain, hartanya akan dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Amalan dia itu yang kemudian menemani dia di kuburan. sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, tatkala seorang sudah dimasukkan ke liang lahat, tatkala para pengantarnya itu pulang, wayatihi rojulun, datang seorang yang dengan wajah yang tampan, hasanul thiyab, dengan pakaian yang bagus, tayyiburih, dengan aroma yang wangi, tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi aromanya, dan dia menyatakan kepada si mayit itu, absir, bergembiralah, billadzi yasurruka, dengan yang mengembirakan kamu, wa hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, ini harimu yang kamu dijanjikan dengannya. Maka si mayit itu bertanya, man anta, kamu siapa? Fawajhuka alwajhu ya'ti bil khair, wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Maka orang tadi menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amalanmu yang soleh, amalanmu yang baik. Dia ditemani oleh amalan dia yang baik selama di dunia. Itulah wayabqa amaluhu, amalan hamba itulah yang akan menemani dalam kuburnya, keluarganya, hartanya, tidak menemani dia di alam barzah. Nah, sebaliknya, jika seorang hamba itu beramal dengan amalan kemaksiatan selama di dunia, tatkala dia di alam barzah didatangi seorang yang qabihul wajh, yang sangat jelek mukanya, qabihul thiyab, menggunakan pakaian yang jelek dan beraroma yang tidak enak, tatkala dia ditanya, dia menyatakan, anta amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jelek. Nah, sehingga di sini, khani fitina azani wa azakumullah, ya, tentunya sebagai orang yang berakal, maka dia akan mengutamakan amalannya, yang nantinya amalan itulah yang akan baik menyertai dan menemaninya di alam barzah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa si amalan itu akan masuk ke kuburan bersama pelakunya. Orang yang senantiasa berbuat amalan soleh akan mendapatkan manfaat dari amalannya. Nah, tapi sebaliknya, jika dia bukan orang soleh, jika dia tidak berbuat amalan-amalan kebaikan, ditemani oleh teman yang buruk muka, buruk pakaian, dan tidak enak aromanya, bagi yang senantiasa beramal soleh, ditemani amalan solehnya dalam bentuk yang bagus, aroma yang wangi, dia pun berdoa, Rabb aqimis saah, ya Rabb, tegakkanlah hari kiamat, hatta jia ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku. Nah, adapun mereka-mereka yang di alam barzah ditemani oleh teman yang jelek, menyatakan, Rabb la tuqimis saah, ya Rab, jangan dibangkitkan hari kiamat. Karena akan semakin besar sisa Allah Subhanahu wa taala yang akan diterimanya. Sehingga dari sini menunjukkan hendaknya setiap hamba itu ihtimam bi amalin soleh, perhatian dengan amalan soleh. Karena amalan soleh itulah yang akan menemani dia dalam tatkala dikubur. Dan juga hendaknya keluarganya dan hartanya tidak menyibukkan dia dari beramal soleh. Keluarga dan hartanya tidak menjadi penyebab dia terhalangi dari amalan soleh. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kemudian jadi berikut An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hadi Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala: "Tala min abdin wala amatin illa walahu salasatu akhilla." Tidaklah dari seorang hamba laki-laki dan bunga, dan tidak pula hamba perempuan, kecuali dia memiliki tiga teman. Fakhalilun yaqulu ana ma'aka. Dan teman yang pertama nyatakan, aku bersamamu. Fakhud masyikta. Maka ambillah apa yang kamu mau. Wada masyikta. Dan tinggallah, tinggalkan apa yang kamu mau. Fadhalika malu. Dan itu adalah hartanya. Ambillah apa yang kamu mau dan tinggalkan apa yang kamu tidak sukai. Wa khalilun yaqul, dan teman yang lain menyatakan, ana ma'aka, aku bersamamu. Fa idza ataita babal mal taraktuka, kalau kamu sudah mendatangi pintunya raja, aku akan tinggalkan kamu. Fadhalika khadamu wa ahlu, itu adalah pembantunya, budaknya, dan juga keluarganya. Jika sudah menghadap Allah, maka pembantunya, keluarganya itu tidak ikut menyertainya. Wa khalilun yaqulu ana ma'aka haitsu dakhalta wa haitsu kharajta. Teman yang lain menyatakan, aku bersamamu. Kamu, di mana kamu masuk, di mana kamu keluar, senantiasa mengikutinya. Fadhalika amaluhu, itulah amalannya. Sebagaimana tadi disebutkan di hari sebelumnya. Amal itulah yang menyertai seorang hamba di alam kuburnya. Adapun keluarganya dan hartanya tidak ikut menyertainya di alam kuburnya. Rawahu Tabrani fil Kabir biasanid ahaduha sahihun. Rawahu fil warwahu fil Awsat. Walafdhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazalul rajuli wa mazalul maut. Permisalan seorang dengan permisalan kematian. Kama salil rajuli lam salasatu ahilla. Seperti seorang memiliki tiga teman. Faqala haduhum, salah satunya menyatakan, hadza mali, ini hartaku. Fakhudh minhu ma syi'ta, ambillah apa yang kamu mau. Wa'ti ma syi'ta, dan berikan apa yang kamu mau. Wada ma syi'ta, dan tinggalkan apa yang kamu mau. Faqala al-akhar ana ma'aka ahdumuka, yang lain menyatakan, aku bersamamu, aku membantumu. Faida mita, kalau kamu sudah mati, tarok tuka, aku meninggalkan kamu. Nah, wakalal akhir, teman yang lainnya menyatakan, ana ma'aka, aku bersamamu. Adkhul ma'ak, aku masuk bersamamu. Wa akhruju ma'ak, dan aku keluar bersamamu. In mita, kalau kamu mati, wa in hayita, dan jika kamu hidup, kamu mati maupun kamu hidup, aku bersamamu. Wa amalladzi qala hadza mali, adapun yang menyatakan ini adalah hartaku, fakhudh minhu ma syi'ta wa dha ma syi'ta, fa huwa malu, itu adalah hartanya. Wal akhar asiratuhu, dan yang lain adalah keluarganya. Wal akhar amaluhu, dan yang lain adalah amalannya. Yang menyatakan akhruj adkhulu ana ma'aka, adkhulu ma'aka, akhruju ma'aka idza mitroin hayita, itu adalah amalannya. Yadkhulu ma'hu wa yakhruju ma'hu haitsu kana, dia masuk bersamanya dan dia keluar bersamanya dimanapun dia berada. Nah, ini permisalan seseorang dengan kematian. Harta yang dia kumpulkan selama di dunia, dia habiskan waktunya untuk mengumpulkan dunia, tatkala dia mati, harta itu ditinggalkan untuk ahli warisnya. Demikian pula keluarganya yang sangat dia cintai selama di dunia, istrinya, anak-anaknya, tatkala dia meninggal, maka tidak ikut serta di alam kuburnya. Tersisa amalannya, amalan yang dia jalankan selama di dunia, baik itu amalan soleh maupun yang selain itu, senantiasa menemani dia di alam kuburnya. Jika dia banyak beramal soleh, maka berupa laki-laki yang tampan, yang bagus menyertai dia. Jika bukan amalan soleh, maka sebaliknya. Naam. Ini ikhwan fiddina azani wa a'azakumullah, semakna dengan hadis yang di atas. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mazalu ibni Adam wa mali wa ahli wa amali, permisalan seseorang dan hartanya dan keluarganya dan amalannya, karajulu salasatu ikhwatin, seperti seorang memiliki tiga saudara, au salasatu ashab, atau yang memiliki tiga sahabat. Faqala ahaduhum, satu dari mereka menyatakan, ana ma'aka dalam hayataka, aku bersamamu tatkala kamu hidup. Wa idza mita falastu minka falasta minni, kalau kamu sudah mati, aku bukan bagianmu dan nam kamu bukan bagianku. Fa huwa malu, itu adalah hartanya. Kalau sudah mati, maka hartanya milik ahli warisnya. Wa qala al-akhir, yang lain menyatakan, ana ma'aka, aku bersamamu. Fa idza balagta tilka sajarah, kalau kamu sudah sampai ke pohon itu, walastu minka walasta minni, aku bukan bagianmu dan kamu bukan bagianku. Nah, itu adalah keluarganya. Wa qala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyitan, aku bersamamu baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Itu adalah amalannya. Rawal al-Bazzar wa ruwatu sahih. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.